Mitra Bisnis Presiden SBY menyatakan, laporan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Nasional menunjukkan kinerja para menteri berada pada level di bawah 50%. Hal ini menunjukkan banyaknya instruksi Presiden yang tidak dijalankan oleh para menteri-menterinya. Di sisi lain, pengakuan Presiden ini dapat dikatakan cukup mengejutkan, mengingat Presiden adalah pemimpin tertinggi di negara ini. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, apa komentar Anda? Ya, ada beberapa interpretasi ya. Pertama, bahwa Presiden sebetulnya sudah mendapatkan laporan dari UKP 4 ya, katanya yang dibentuk oleh Presiden ya, di bawah pimpinan Kuntoro Mangkusubroto ya, mengenai bagaimana kinerja para menterinya bahkan sejak 100 hari pertama pemerintahan SBY Budiono ya. Dan menurut saya kalau memang laporan-laporan itu ditindaklanjuti, sebetulnya kan itu bisa saja dilakukan, misalnya apakah itu peringatan kepada para menteri ataupun kemudian juga reshuffle kabinet dan sebagainya ya. Itu interpretasi yang pertama ya. Yang kedua, kita juga bisa melakukan interpretasi bahwa kelihatannya Presiden cuci tangan gitu kan. Maksud saya di sini adalah bahwa apa yang dikritik oleh masyarakat ya, mengenai misalnya perintah Presiden tidak dilaksanakan ya, baik itu tentang dulu kasus mafia pajak ataupun sekarang tentang kasus Nazarudin ya, itu kemudian dia menyalahkan menterinya yang tidak melakukan tindakan lanjutan dari perintah yang dilakukan oleh Presiden ya. Interpretasi lainnya apa Pak? Kita juga bisa menginterpretasikan bahwa bagaimana mungkin ya seorang presiden yang boleh dikatakan memiliki legitimasi 60,8% pada pemilu presiden 2009 yang lalu ya, kemudian perintah-perintahnya tidak bisa dilaksanakan oleh para menterinya. Apakah kemudian para menteri itu tidak melihat presiden sebagai seorang pemimpin yang memiliki legitimasi kuat atau bagaimana? Dan ini yang tentunya menjadi apa interpretasi kita ya, tapi lagi-lagi bisa juga itu adalah satu pernyataan yang jujur dari seorang presiden mengenai masih adanya kekurangan-kekurangan di dalam dirinya dan juga di dalam kabinetnya begitu. Mungkin tidak hal ini menunjukkan lemahnya koalisi yang terbentuk mengingat menterinya tidak melaksanakan apa yang diinstruksikan presiden. Menurut saya ini nothing to do atau tidak ada kaitannya dengan apakah ini koalisi pelangi ataukah kemudian koalisi yang bundar ataupun koalisi yang lonjong dan sebagainya ya. Tapi ini adalah sangat terkait dengan persoalan kepemimpinan dan juga dengan persoalan ketegasan ya. Kalau misalnya seorang pemimpin itu tegas di dalam melaksanakan pemerintahannya, saya yakin tentunya orang-orang di bawahnya juga akan takut ya, paling tidak patuh untuk kemudian melaksanakan perintah-perintah presiden ataupun program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah gitu. Tapi kalau kemudian apa yang diperintahkan kemudian juga cuma dikatakan bahwa tidak dijalankan oleh para menterinya ya, atau 50% perintahnya tidak dijalankan oleh menterinya tanpa kemudian juga mengambil tindakan lanjutan, ya itu yang kemudian kita hanya ingin mengatakan bahwa beliau kelihatannya mencari dukungan masyarakat bahwa ya begitulah situasi yang ada di dalam kabinet dia. Tapi Anda juga tahu ya bahwa biar bagaimanapun kabinet itu di bawah kepemimpinan SBY, dan kalau kemudian dia sendiri tidak bisa mengambil tindakan yang tegas, ya tentu aja para menterinya juga mungkin juga akan menganggap itu sebagai suatu pernyataan yang biasa saja. Demikian Ikrar Nusa Bakti, saya Dinda Natasha.